Pacarku, bebekku sing guanteng dewe. Mas Geri? Iya, Beb. Sini dong. Kenapa, Beb? Ya, aku mau duet dong. Oh, mau duet? Ya, iya dong. Yakin cuma duet aja? Iya. Gak pengen yang lain-lain? Pengennya apa dong? Gak tahu. Kamu pengennya apa sama aku? Aku pengennya sama sampean aja di sini berdua. Cuman sama aku aja ya? Iya. Gak ada yang lain ya? Wow. Ayo. Ya Mas Bos, sabar dulu Mas Bos. Oke, semua mau nyoba apa? Republik Tenggo. Kita goyang sama-sama lagi ya. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Dalam ketiadaan melawan getir hidup tanpamu, bukankah Ayo, yo tak turuti ayo. Yes. Sejak kotamu sekian lama tak bertemu, lampu jalan membawa langkahku mencarimu, di manakah kau kasihku, di manakah kau berada, di manakah kau kasihku? Hanyalah untukmu. Eastwood bos. Eastwood. Terima kasih ya mas, makasih. Yeah. Tahu Irek Community enggak? Irek Community itu ikatan remaja Demak. Oh, ikatan remaja Demak. Iya. Yeah. Bareng bersama GM Production yang menggelar acara ini. Oh, gitu. Iya. Oke. Okay. Kali ini langsung saja ya, Tasya lanjut lagu yang ketiga. Aku boleh duet enggak, Mas? Boleh duet enggak? Sama siapa kira-kira? Sampean bilang saja boleh, begitu ya. Pong duet tuh lora dimentembek kupai ye. Jane piye to karepe iku? Gak boleh pegang ngene lho, gak boleh. Oh, pegang gini gak tarik pegang gini gak apa-apa ya. Oh, gak apa-apa dong, oh, gini gak apa-apa. Ya wis. Okay. Semoga nyoba lapa. Sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Ayah, ini batakku. Jumpa lapa. Asik. Tidak boleh. Ya Allah. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Bersama aku lo punya ini bagaikan bulan. dulu dong. Ya, Beb. Aku tak mungkin melupakanmu. Swear? Dua swear. Oh, dua swear. Dua swear tambah satu, tiga swear. Oh, tiga swear. Tapi... Ada tapinya loh, Mas Gary. Kenapa, Beb? Tasya tak berdaya. Kan pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Aku tidak mengkhianati kamu. Akan pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Terima kasih. Untuk hidup bersamaku di dalam maligai indah. Terima kasih. Hancur sudah harapanku bagai debu yang berterbangan, luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa? Dalam kasih aku jaga berjaya. Sendiri cintamu ku bawa mati. Makasih Mas. Goyang dong. Makasih. untuk hidup bersamaku di dalam maligai indah. Terima kasih Mas Bos. Asik. Terima kasih. Mancur sudah harapanku bagai debu yang berterbangan. Luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa? Luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa? Kasih aku tiada berdaya. Cintaku padamu kasih tak akan pernah berubah. Biarlah aku tetap sendiri, cintamu ku bawa mati. Matur suwun. Mas Gary makasih ya. Baiklah ayah. Yuk semoga. Selamat datang juga buat para sahabatku SNP SNC Indonesia. Komputer Pro. Goyang dong. Asik. Yang kedua, Tasya mau mencoba berduet bareng Mas Gary. Ayo pacarku, temani aku Mas Gary. Ya beb. Ya wes. Kenapa beb? Gak apa-apa, temani aku di sini loh hujan-hujanan. Kamu dingin ya? Enggak, biasa. Oh biasa? Iya biasa. Iya. Ayo silakan dilanjut lagi. Mas Gary. Ya, Beb. Sudah tak arisannya? Sudah. Ya wis. Ya. Cinta kita kecuali engkau yang makasih. Sudah ya? Sudah. Mas Gary makasih ya. Iya, Teh. Saya panggil Mas Gary. Ayo Mas Gary. Spesial buat Gasmania dan juga para sahabat-sahabatku, kita main lagi Mas Bos. Namun karena terpaksa kehendak Allah.

rasa kita cintaku hanya untukmu. Oke. Oke, Beb. Iya, Bes. Mas Gary, terima kasih ya sudah menemani aku di sini. Sama-sama, Beb. Atau Bebek. Atau Bebek. Oke, yuk. Okay. Semoga dilanjut lagi. Ayo, silakan dilanjut lagi. Terima kasih. Kabarnya gimana semuanya? Baik? Baik, mas-masku, Petraka semuanya. Sudah capek ya ini kelihatannya ini ya? Hah? Oke, juga Tasya ucapkan. Hah? Percuma, sabar dulu ya. Tasya ucapkan selamat datang juga buat para sahabatku SNP, SNC Indonesia. Kuputar bro. Goyang dong. Siap goyang lagi ya mas? Sip. Oke, lagu yang kedua. Aku mau mencoba berduet. Gak apa-apa ya ibu, mas? Gak apa-apa? Oke, aku panggil Mas Gary. Ayah, dalam. Aku panggil pacarku Kak Papa. Enggak apa-apa, kamu oh, sudah gede kok. Enggak apa-apa. Oh ya sudah, alhamdulillah. Hukumnya sah-sah saja. Ya. Ayo Mas Gary. Wis oleh pacaran. Nah, makanya aku seneng ngono Mas gitu Gary. Ya? Iya dong. Yeah. Aduh. Oke, monggo. Nyoba lapa. Petraka. Asik. Special buat anda-anda semuanya dan juga buat para sahabat-sahabatku, kita goyang lagi Mas Bos. Kamu sini. Woi Petraka semuanya yang udah kasih atensi sama kita berdua. Semoga